Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat sekarang ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa masih bisa merasakan menimba ilmu, ta'lim, walaupun mungkin tidak bisa dihadiri secara langsung, namun masih bisa didengarkan dari rumah kita masing-masing. Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, dan ini wajib dan harus untuk kita syukuri ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan sampainya ilmu ke rumah-rumah kita, ya, tanpa kita berjalan, ya, mendatangi majelis. Tentunya disebabkan karena uzur. Adapun kalau tidak ada uzur, tidak diragukan bahwa duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, mendengarkan secara langsung, ya, tentunya ini lebih berkah dan lebih afdol. Namun bukan berarti kondisi sekarang ini, ya, menyebabkan kita tidak bersemangat untuk terus menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian ilmu. Walhamdulillah sarana, ya, wasilah-wasilah dimudahkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di masa kita sekarang ini. Dari manapun kita, ya, di tempat manapun kita, kita masih bisa mendengarkan kajian, ya, baik itu lewat radio ataupun streaming dan yang semisalnya. Kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh atau yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kitab ini membahas tentang permasalahan yang sangat penting di dalam agama, yaitu permasalahan akhlak. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan muqaddimah dari beliau, ya, yang menjelaskan tentang apa itu akhlak secara bahasa maupun secara istilah, ya, dan rincian-rinciannya. Maka pada pertemuan di malam hari ini, insya Allah kita melanjutkan pada subjudul yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau. Qala rahimahullah ta'ala, kamalu syari'atil islamiyah min nahiyatil akhlak. Tentunya judul ini bukan Syekh yang membuat, ya, tapi penyusunnya, ya, yang mentranskrip kitab ini. Ya, jadi judul-judul yang ada di dalam kitab ini itu bukan Syekh langsung yang menulisnya, akan tapi penyusun kitabnya, ya. Nah, karena asal dari kitab ini adalah muhadharah. Baik, disebutkan di sini kamalu syari'atil islamiyah min nahiyatil akhlak. Kesempurnaan syariat Islam dari sisi akhlak. Ya. Di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita bagaimana Islam, ya, ihtimamnya syariat Islam dalam perkara akhlak, yang dalam perkara ini Islam itu sangat sempurna, ya. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna min maqasidi bi'satihi itmamu mahasinil akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengkhabarkan bahwa termasuk dari tujuan diutusnya beliau adalah menyempurnakan mahasinal akhlak. Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Nah, jadi akhlak yang mulia yang memang sudah ada pada umat-umat terdahulu disempurnakan lagi di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Ya. Nah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hadis ini masyhur di lisan-lisan kaum muslimin, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya atau hanya saja aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah ini sempurnakan dalam Islam. Ya. Fasyara'i'u sabiqah allati syara'aha Allahu lil ibadi kulluha atau kulliha tahussu 'alal akhlaqil fadilah. Maka syariat-syariat yang terdahulu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba itu semuanya menghasung untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang utama. Ini seluruh syariat, ya. Seluruh syariat yang dibawa oleh para rasul itu menghasung umatnya untuk berakhlak yang mulia. Nah. Ya. Walihada dzakara ahlul ilmi annal akhlaqul fadilah mimma utbiqat atau mimma atbaqat syara'i'u ala talabih. Oleh karena itu para ahlul ilmi mereka menjelaskan bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang utama itu adalah termasuk perkara-perkara yang disepakati oleh syariat-syariat yang ada untuk dicari, untuk dituntut. Ya. Semua syariat itu mengajarkan akhlak yang mulia. Nah. Dan ini termasuk fitrah, ya. Termasuk fitrah manusia, fitrah suci manusia itu menyukai akhlak yang mulia. Bahkan akal, ya. Bahkan akal yang selamat, uqulu salimah, ya, akal yang selamat itu akan menyukai, akan menyenangi akhlak yang mulia. Ya. Ketika seorang dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, menyukai akhlak yang mulia, itu menandakan akalnya adalah akal yang sehat. Ya. Akal yang lurus. Sebaliknya ketika seorang berakhlak dengan akhlak yang jelek, ya. Akhlak yang buruk menunjukkan akalnya adalah akal yang melenceng. Ya, akal yang tidak lurus. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab beliau, ya, Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, ya. Beliau membawakan hadis tentang akhlak di dalam awal dari bab kitab beliau yang menjelaskan tentang akal. Ya. Nah. Kata beliau, "Fa mahabbatul mar'i atau fa inna mahabbatal mar'i akhlaqul fadilah wa karahatahu safsafaha." Sesungguhnya kecintaan seseorang, ya, terhadap akhlak yang mulia, wakarohatahu sabsafaha, dan ketidaksukaannya terhadap kejelekan akhlak tersebut huwa nafsul akul atau huwa nafsul akal, itu adalah akal, ya, itu adalah akal. Nah, jadi seorang yang berakal dengan akal yang lurus, dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi sangat terkait ya antara akhlak dan akal. Nah, kata beliau, walakin hadhi syariah al-kamilah ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau ja'an nabiyyu alaihi salatu wassalam fiha bitamami makarimil akhlak wa mahasinil khisal. Akan tetapi syariat ini, syariat yang sempurna ini, yaitu syariat Islam, datang ya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka dengan menyempurnakan makarimul akhlak, menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak dan kebaikan-kebaikan perangai, mahasinal khisal, kebaikan-kebaikan perangai disempurnakan dalam Islam ya. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ya, atau di tengah-tengah adat kita, adat istiadat kita ya, mereka yang tidak mengenal syariat, enggak mengenal agama, ada di sebagian mereka suatu kebiasaan yang itu dalam Islam merupakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Sehingga kalau mereka yang tidak mengenal Islam, akhlak-akhlak tersebut ya, kemudian diiringi dengan ilmu, dengan pengetahuan syariat, maka semakin sempurnalah akhlak yang ada di tengah masyarakat kita. Ya. Kemudian beliau sebutkan di sini satu contoh ya, satu contoh penerapan kesempurnaan akhlak di dalam Islam yang tidak ada di syariat-syariat sebelumnya. Yang itu tidak diterapkan di syariat-syariat yang sebelumnya. Walinadriba lidzalika matsalan. Kita akan membuat contoh untuk hal tersebut. Ya. Contoh bahwasanya Islam itu datang dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau berikan contoh di sini mas'alatul qisas, permasalahan qisas. Ya. Nah, permasalahan qisas, membalas kejahatan dengan kejahatan, an-nafsu bin nafsi, ya, jiwa dengan jiwa. Nah, jadi misalnya ini hukum yang diterapkan di dalam Islam dan juga diterapkan dalam syariat-syariat sebelum Islam, ada hukum qisas dalam syariat ahlul kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani, ada hukum qisas di dalam agama mereka ya, tentunya agama mereka yang belum diubah-ubah seperti sekarang ini, jadi bukan hanya syariat Islam. Nah, beliau contohkan di sini dzakara ahlul ilmi fi mas'alatil qisas, ahlul ilmi, para ulama menyebutkan di dalam permasalahan qisas ya, dalam permasalahan qisas. Kalau kita lihat ya, secara zahir, terutama orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengenal Islam, ketika mendengar kata qisas ya, hukum mati, hukum pancung, atau yang semisalnya, yang tergambar di benak mereka adalah suatu hal yang sangat mengerikan ya, hukum mati ini tidak sesuai dengan apa? Gak sesuai dengan HAM, gak sesuai dengan hak asasi manusia ya. Padahal orang yang bunuh jiwa itu apa sesuai dengan hak asasi manusia? Justru Islam itu datang ya, menerapkan syariat-syariatnya untuk menjaga hak-hak dasar manusia ya, yang mereka kenal dengan hak asasi manusia. Ini qisas. Orang-orang yang disilakan dengan Islamophobia, orang-orang yang anti-Islam atau benci terhadap Islam, ketika mendengar hukum-hukum had seperti ini, qisas, rajam atau yang semisalnya, yang tergambar adalah suatu bentuk perkara yang sangat mengerikan, tidak berperi kemanusiaan. Nah ini, gak paham mereka ya, bahwa Islam mengatur perkara-perkara seperti ini begitu begitu apa ya, begitu tertib, sangat indah ya, tidak asal-asalan dalam penerapannya. Penerapan hukum qisas, penerapan hukum rajam, itu ada ketentuan-ketentuannya dalam syariat ya, tidak serampangan. Nah, ini Kebodohan mereka menyebabkan mereka benci terhadap Islam, menyebabkan mereka takut terhadap Islam. Nah ini, seperti yang dikatakan oleh para ulama, ya, man la ya'rifu syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan memusuhinya, dia akan membencinya. Orang yang enggak tahu syariat Islam, ya, maka dia akan membenci Islam. Nah, ditambah lagi ada segelintir oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah Islam, yang mereka membuat pencitraan Islam itu, ya, dengan gambaran yang jelek, ya, sehingga ini pun menambah musibah di atas musibah. Baik. Permasalahan kisos disebutkan oleh para ulama, ay law anna ahadan jana ala ahadin fahal yuktasu minhu amla, yaitu seandainya ada seseorang berbuat kejahatan terhadap seseorang, apakah dia dikisos atau tidak, ya, fahal yuktasu minhu amla, apakah dia dikisos, dibalas atau tidak. Zakaru annal qisas fi syariatil yahudi hatmiyun wala budda minhu. Mereka para ulama menyebutkan bahwa qisas di dalam syariat agama Yahudi itu hatmiyun, itu harus penerapannya, sifatnya mutahattim, harus diterapkan, ya, tidak boleh tidak diterapkan. Ini dalam syariat Yahudi, ya, tentunya sekali lagi Yahudi yang terdahulu, dari kalangan ahlul kitab yang terdahulu yang belum mengalami perubahan. Nah, wala khiyara lil mujanni alaihim fi, tidak ada pilihan bagi korban kejahatan, ya, al mujanni alaihim maksudnya orang yang diperlakukan jahat, ini korban kejahatan, tidak ada pilihan bagi mereka di dalamnya. Nah, ya, yaitu mereka harus membalas dengan hukuman qisas. Ini dalam agama Yahudi. Wa annal amra fi syariatin nasara bil aksi wa huwa wujubul afu. Sementara di dalam syariat agama Nasara sebaliknya, ya. Wa huwa wujubul afu, yaitu wajib untuk memaafkan. Ini dalam syariat Nasara. Dalam syariat Yahudi harus qisas. Dalam syariat Nasara harus dimaafkan. Ya. Nah, ini. Lakin syariatana, ya, atau lakin syariatuna ja'at kamilatan atau kamilatun minal wajahin. Akan tetapi syariat kita itu datang menyempurnakan dari dua sisi. Dalam Islam, ya, menyempurnakan dari dua sisi. Fa fiha al-qisas wa fiha al-'afu. Maka dalam syariat kita, dalam syariat Islam itu ada hukum qisas, ada pula hukum memaafkan. Dalam Islam boleh seorang untuk memilih, ya, korban kejahatan. Kalau dia mau menuntut hukum qisas, maka harus dikisos. Kalau dia memaafkan, dia sudah, ya, dia sudah tidak diterapkan hukum qisas. Nah, cukup membayar denda misalnya dan yang semisalnya. Nah. Li'anna fi akhdil jani bijinayatihi hazman wa kaffan disyarr. Dikarenakan menghukum seorang penjahat, ya, menghukum seorang penjahat, pelaku kriminal, bijinayatihi, dengan kejahatannya, itu merupakan bentuk hazm. Ya, bentuk hazm wa kaffan disyar merupakan bentuk menolak dan mencegah kejahatannya, mencegah kejelekannya. Maka diterapkan hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam penerapan hukum qisas tersebut ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Ketika diterapkan hukum qisas, maka seorang pun akan berpikir ketika dia hendak melakukan kejahatan. Ya. Nah. Bisa kita lihat ya, negara-negara yang menerapkan hukum qisas dengan orang yang tidak menerapkan hukum qisas. Ya. Nah, mana lebih banyak pembunuhan? Ya, di negara-negara kufar seperti Amerika atau yang semisalnya. Itu kejahatan itu biasa. Pembunuhan biasa. Ya. Tidak diberikan hukuman yang setimpal, sehingga kalau dilihat data ya, pembunuhannya itu sangat banyak sekali. Berbeda dengan negara seperti Arab Saudi, kerajaan Saudi Arabia yang menerapkan hukum qisas ya. Dibandingkan ya, bandingkan jumlah statistiknya. Ya. Jumlah kejahatan pembunuhan berapa per tahun korban pembunuhan. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Ya. Pembunuhan-pembunuhan biasa. Nah, setiap hari ada saja berita pembunuhan ya kan. Nah, sangat mengerikan. Nah, ini hikmah dari diterapkannya hukum qisas dalam rangka untuk mencegah dan menahan kejelekan. Wa fil afwi anhu ihsanan wa jamilan wa badla ma'rufin fi man afauta anhu. Nah. Sementara di dalam al-afu, dalam hal memaafkan ya, ketika seorang memaafkan itu sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk kebaikan ya, wa jamilan ya, kan ya, sebagai bentuk kebaikan ya, wa badlu ma'rufin fi man afauta anhu, dan mencurahkan perkara yang ma'ruf terhadap orang yang engkau maafkan. Nah, ini ya, jadi pilihan. Dua-duanya adalah kebaikan. Kalau diterapkan hukum qisas itu kebaikan, karena akan mencegah kejahatan supaya tidak terjadi lebih besar lagi. Ketika kita memaafkan, maka itu sebagai bentuk ihsan, sebagai bentuk jamil, kebaikan dan keindahan. Ya. Nah, inilah Islam, ya, agama yang mengatur perkara-perkara seperti ini dengan sangat indah, ya, dengan sangat tertib. Baja'at syari'atuna walhamdulillah mukammalah, sehingga syariat kita walhamdulillah datang sebagai mukammalah, sebagai penyempurna. Nah, khayyarat man lahul haqqa bainal afwi wal akhdi. Nah, memberikan pilihan, Islam memberikan pilihan bagi orang yang memiliki hak ya, antara dia memaafkan atau dia memberi hukuman. Diberikan hak kepada korbannya. Ya, kalau korbannya menuntut untuk dibunuh ya, ya dibunuh, diterapkan hukum had, hukum qisas. Kalau korbannya memaafkan ya sudah. Ya, dimaafkan. Nah. Demikian Islam. Li ajli an ya'fuwa fi maqamil afwi wa an ya'khudha fi maqamil akhdhi. Itu dalam rangka untuk apa? Supaya orang memaafkan, bisa memaafkan ketika memang kondisinya perlu untuk memaafkan, fi maqamil afwi, ketika memang tempatnya atau keadaannya itu keadaan yang memang pas untuk memaafkan. Wa an ya'khudha fi maqamil akhdhi, dan untuk seorang menghukum ketika kondisinya, ketika maqamnya memang harus untuk diterapkan hukuman. Jadi masing-masing dilihat pertimbangannya, ya, ada pertimbangannya. Ketika seorang memaafkan, tentunya tidak dia tidak serta-merta memaafkan seperti itu tanpa melihat pertimbangan, ya. Nah, ini kalau seorang melihat ini pelaku kejahatannya sudah menunjukkan dia sudah bertobat, sudah menyesal dengan sebenar-benar penyesalan, ya, kita lihat secara zahirnya dia sudah, masya Allah, sudah benar-benar menyesal dan tidak ada, tidak dikhawatirkan dia mengulangi kejahatannya kembali, ya, dimaafkan. Tapi kalau dikhawatirkan, kalau dia dimaafkan, dia akan mengulangi kejahatannya, maka jangan dimaafkan. Nah, ini pertimbangan dalam Islam, ya. Dan itu pun nanti dikembalikan kepada hukam, dikembalikan kepada hakim, kepada pemerintah, ya. Kalau misalnya kita seorang sebagai korban memaafkan, tapi pemerintah mengharuskan dia harus dihukum qisas, ya, kita nggak bisa memaafkannya. Ya, itu ada hukum-hukum tersendiri yang diatur dalam hukum seputar hukum had, ya, yang dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Nah, al-muhim intinya di sini Islam itu memberikan pilihan kepada seorang, ya, seorang korban kejahatan untuk dia memaafkan atau dia membalas. Wa hadza bila syak afdalu min syariatil yahudi allati dhayya'at haqqal mujanni 'alaihim fil 'afwi alladhi qad yakunu fihi maslahatun lahum. Dan hal ini bila syak tanpa diragukan itu lebih afdal daripada syariat Yahudi yang telah menelantarkan hak al-mujanni 'alaihim, telah menelantarkan hak orang yang menjadi korban kejahatan, fil afwi, dalam memaafkan, ya, yang mana terkadang memaafkan tersebut fihi maslahatun lahum, itu ada kemaslahatan untuk mereka. Ini wa afdalu min syariatin nasara, demikian pula lebih afdal daripada syariat nasara allati dhayat haqqal mujanni 'alaihim aidan, lebih afdal daripada syariat Nasara yang menelantarkan hak korban kejahatannya pula, ya, untuk dia memberikan hukuman. Fa aujabat 'alaihimul afwa, sehingga syariat mereka, syariat Nasara, mewajibkan mereka untuk memaafkan. Wa qad takunul maslahah fil akhdhi wa inzalil 'uqubah, yang mana terkadang kemaslahatan itu apabila orang yang melakukan kejahatan tersebut dihukum, ya. Nah, diberikan ukubah. Nah, ini syariat Islam mengatur mana yang lebih maslahat, dilihat pertimbangannya. Nah, ini indahnya syariat Islam, ya. Nah, ini menunjukkan Islam itu menyempurnakan akhlak yang mulia, dan Islam itu datang sebagai pertengahan antara umat Yahudi, ya, yang mereka dari sisi ilmu mereka berilmu, ya, tapi menyia-nyiakan ibadah, menyia-nyiakan amal, dan antara syariat Nasara yang mereka semangat ibadah tapi menyia-nyiakan ilmu. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang wasat. Umat yang pertengahan, umat yang adil. Ya. Litakunu syahada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi di tengah-tengah manusia, kepada manusia. Nah, ya. Ini syariat Islam. La ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi, syariat Islam sempurna. Nah, tidak berat sebelah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, dalam perkara akidah, dalam segala perkara, ya, dalam segala hal syariat Islam itu selalu pertengahan. Ya, antara umat Yahudi dan umat Nasara. Contoh dalam keyakinan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, umat Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Waliyazbillah. Sementara Nasara meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Nah, dua-duanya kufur, keyakinan yang kafir. Nah, kemudian yang berikutnya, al-akhlaqu bainat tab'i wa tatabbu'i, akhlak antara toba', antara toba' itu adalah sesuatu yang menjadi tabiat dasar, itu toba'. Akhlak antara tabiat dasar wa tatabbu', dan antara sesuatu yang dibentuk, ya, ini makna at-toba' wa tatabbu'. Kalau tobat berarti tabiat dasar, tabiat, bahasa kita tabiat, ya, memang sudah tabiatnya seperti itu, sudah menjadi karakteristik dasarnya seperti itu dari sononya. Kalau tatabbu berarti sesuatu yang dibentuk, ya, ditempa, dilatih dan sesalnya. Akan jelaskan lebih jauh di sini. Qala rahimahullah, wa kama yakunul khuluqu tabi'ah fa innahu qad yakunu kasban. Bimana anal insan kama yakun matbu'an alal khuluqil hasanil jamil fa innahu aidan yumkinu an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati an tariqil kasbi wal murunah. Sebagaimana akhlak itu merupakan tabiat, ya, suatu tabiat dasar, ya, karakter dasar. Fa innahu qad yakunu kasban, maka akhlak juga itu terkadang kasban, sesuatu yang diusahakan, dilatih, ya. Nah, dilatih, ditempa, dibentuk. Nah, jadi ada dua nanti. Bimakna anal insan, maknanya bahwa seseorang sebagaimana dia matbu'an alal khuluqil hasanil jamil, sebagaimana dia dibentuk dengan akhlak yang baik, yang bagus dari dasarnya, maka sesungguhnya dia juga terkadang yatakhallaq atau yatakhallaq bil akhlaqil hasanah. Dia berakhlak dengan akhlak yang hasanah, ya, dengan cara berusaha, wal murunah, berusaha dan latihan. Murunah ini kalau secara bahasanya melenturkan, ya, melenturkan ini pembiasaan, seperti itu. Dengan cara usaha dan pembiasaan. Ya, dari sini kita bisa mengetahui, ya, bahwasanya akhlak itu kadang ada yang bentuknya, kadang memang ada sesuatu yang memang sudah bentukan dasarnya. Dari sononya dia memang sudah akhlaknya bagus. Ada orang yang memang dia harus berlatih. Nah, ini akan jelas oleh beliau. Apa dalilnya bahwasanya akhlak itu ada dua macam, ya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asyajji Abdul Qais. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Al-Asyad Abdul Qais, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhum Allah, al-hulum wal anad." Sesungguhnya di dalam dirimu wahai Asyad itu ada dua akhlak, ya. Dalam riwayat lain disebutkan la khaslatain. Sungguhnya dalam dirimu itu ada dua perangai. Yang keduanya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kedua perangai tersebut? Disebutkan oleh Nabi, al-hulum wal anad. Yaitu yang pertama al-hulum, sikap lembut. Ya. Lembut, wal anad. Yang kedua sifat kehati-hatian. Tenang. Anak ta'anni, tidak tergopoh-gopoh, ya, dalam menyikapi sesuatu dia tidak terburu-buru, ini anak. Kalau hulum itu menunjukkan seorang yang sikapnya tenang, ini hulum, ya, menyikapi sesuatu dengan tenang, ya. Nah, ini dua sifat yang mulia apabila dimiliki oleh seseorang, tenang dia. Nah, qala ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allah 'alaiha. Kemudian beliau radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua akhlak tersebut memang aku yang berakhlak dengannya? Artinya memang aku yang sengaja berakhlak dengan dua akhlak tersebut, atau memang Allah yang sudah memberikan dari dasarnya? Nah, ini akhlak jibiliyah istilahnya, ya, sama, ya, al jibiliyah dengan at-toba ini maknanya sama. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal jabalakallahu alaihima, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah membentuk keduanya di dalam dirimu, ya. Jadi di sini menunjukkan akhlak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam diri Al-Asyad atau Asyad Abdul Qais itu memang sudah bentukan dasar, ya, sudah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faqala alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Beliau pun mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah, ya, membentuk aku di atas dua akhlak yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, ini karunia ketika seorang diberikan akhlak yang mulia dari dasarnya, itu karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ya. Nah, oleh karena itu kita pun tidak lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Atau kita berdoa untuk anak-anak kita, ya, supaya anak kita menjadi akhlak, supaya menjadi anak yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Itu yang seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan kita malah mendahulukan doa meminta dunia, ya kan? Doa, ya Allah, jadikanlah anakku nanti menjadi anak yang sukses. Ya. Dikenal jadi pemimpin misalnya. Ya. Nah, tapi dalam permasalahan agama diabaikan. Nah ini, seharusnya kita berdoa itu kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu kemaslahatan agama kita. Itu yang kita minta. Adapun perkara dunia Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun tidak salah kalau kita meminta dunia pun tidak salah, tapi hendaknya kita lebih mendahulukan perkara agama, keselamatan agama. Ini yang penting. Termasuk ini permasalahan akhlak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wal a'mal. Ya Allah, ya, aku minta kepadamu petunjuk, hidayah untuk kemuliaan akhlak dan amal-amal. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, fahada dalilun ala annal akhlaq al-hamidah al-fadilah takunu taba'an wa takunu tatabbu'an. Maka ini hadis ini menunjukkan, ya, dalil bahwa akhlak yang terpuji, yang utama itu terkadang merupakan taba'an, terkadang merupakan bentukan dasar, wa takunu tatabbu'an, dan terkadang sesuatu yang diusahakan. Nah, walakin at-taba'u atau walakin at-taba'a bila syak ahsanu minat tatabbu'. Akan tetapi, ya, akhlak yang sifatnya sesuatu yang at-taba', tabiat dasar, itu lebih bagus daripada akhlak yang sesuatu diusahakan. Nanti akan beliau rinci di sini penjelasannya. Dari sisi apa? Li'annal khuluqal hasan idza kana tabi'iyyan sara sijiyatun lil insan wa tabi'atun lahu. Nah, dari sisi apa? Karena akhlak yang baik apabila merupakan perkara yang tabii, perkara dasar seseorang, maka itu akan menjadi karakter dia, ya. Karakter dia dan tabiat dia. Ya. Nah, dia akan dikenal dengan itu. Ini orang ini Masya Allah akhlaknya bagus. Ya, dikenal dia dengan itu. Itu sudah tabiat dasarnya. La yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf. Ya. Dia tidak butuh untuk latihan dan untuk usaha. Untuk takalluf, untuk membuat-buat. Sudah mengalir begitu saja. Ya. Sudah tabiat dasar. Ini karunia, ya, tentunya sesuatu keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang dikehendakinya. Wala yahtaju ila fi istid'ahi ila ina'in wa masyaqqah. Demikian pula dia tidak butuh dalam mendatangkan akhlak tersebut, dia enggak butuh ina, enggak butuh bersusah-susah dan tidak butuh masyaqqah, tidak butuh letih. Ya. Nah, jadi enggak perlu susah payah untuk dia mendatangkan akhlak tersebut, memang sudah dari sononya. Nah, akan tetapi kata beliau, walakin hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Akan tetapi ini keutamaan Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Ya. Karunia Allah. Wa man hurima hadza ay man hurimal khuluqu an sabili tatabbu'. Fa innahu yumkinuhu an yanalahu an sabili tatabbu'. Barang siapa yang diharamkan dari perkara ini, yakni dia tidak dikarunia Allah akhlak yang baik dari dasarnya. Ya, tapi jangan putus asa. Sesuatu itu ada sesuatu yang memang harus kita usahakan. Seperti perkara kecerdasan ya kan. Memang seorang ada yang dari sononya memang cerdas, ya cerdas dari sononya. Kadang dia nggak perlu murojaah banyak, tapi hafalannya cepat nangkap, pemahamannya cepat seperti itu dari sononya. Ada orang yang memang bersungguh-sungguh tapi sulit. Hei ini. Kata beliau, barang siapa yang diharapkan dari hal ini, yaitu dia tidak diberikan Allah dasar atau tabiat yang baik dari dasarnya, akhlak yang baik, maka memungkinkan bagi dia untuk mencapai atau menggapai akhlak tersebut an sabili tatabbu', dengan cara apa? Tatabbu', dengan cara membentuk dirinya, latihan, mumarosah, ya, riyadhah, berlatih, ya, membiasakan dirinya. Ini butuh. Terkhusus para penuntut ilmu ya kan, ketika kita tahu mana akhlak terpuji, mana akhlak tercela, kita bisa melatih. Ya, kita dituntut untuk mengamalkan itu, kita latih diri kita. Nah, wa dzalika bil murunah wal mumarasah kama sanadzkuru dzalika insyaallah taala fi ma ba'd. Ya. Yang demikian dengan cara apa? Dengan cara murunah wal mumarasah, dengan cara latihan dan membiasakan. Nah, sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah pada yang setelahnya. Jadi ini ya, butuh seorang kalau memang dia tabiat dasarnya itu enggak baik, dia bisa merubahnya. Ya. Dia bisa merubah akhlaknya. Nah, adapun orang yang memang dari dasarnya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, yang seperti ini tentunya yang lebih utama akan disebutkan oleh beliau nanti. Lebih utama dari sisi apa? Dari sisi dia tidak perlu susah payah mendatangkan akhlak tersebut. Kapanpun dan dimanapun dia berakhlak dengan akhlak tersebut, ya. Mau bangun tidur, ya. Mau dia punya masalah atau dia lagi susah, lagi senang, ya, lagi capek, lagi santai, terus dia akhlaknya memang seperti itu. Kadang ada orang yang tidak diberikan Allah akhlak yang mulia dari dasar, ya, tidak diberikan akhlak dari dasar, tapi dia bisa berusaha. Namun terkadang orang yang seperti ini itu sewaktu-waktu itu bisa kadang dia berubah seperti itu, ya kan? Istilah kita apa? Sesuai dengan moodnya. Kalau lagi tidak ada masalah, masya Allah akhlaknya bagus. Tapi ketika ada masalah, sudah hilang moodnya, keluar sudah. Ya, karakter dasarnya kasar, temperamen. Nah ini. Ya, tapi orang yang berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia akan diberi pahala dengan usahanya tersebut. Yang nanti insya Allah kan disebutkan oleh beliau. Bismillahi taala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.